Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu dalam kitab atau risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang sedang kita baca bersama, kita masih berada pada pembahasan asbab, sebab-sebab seorang mencapai derajat ridha ketika melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang seandainya seorang menempuhnya, insyaallah ta'ala menjadikan sebab seorang ridha di dalam dia melakukan ibadah tersebut. Dan ini berlaku bukan hanya pada salah satu ibadah yang sedang kita bahas, yaitu wudu. Bukan hanya wudu saja, namun semua ibadah. Di antara perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah yang keempat adalah istihdhar ittila'illahi azza wa jal ala abdihi fi halil amali lahu. Seorang merasa dia selalu dilihat oleh Allah, selalu menghadirkan dalam jiwanya, saya ini sedang dilihat Allah, saya sedang diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah ketika kita beramal. Iya. Wabillahi taufik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk, tidak pula tidur. Wa ilmullahi muhitun bikulli syai', dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Perkara yang sir, yang rahasia, atau perkara yang al-alan, yang terang-terangan, semuanya Allah tahu. Lahiriah amalan kita dilihat oleh Allah, batinnya juga dilihat oleh Allah. Maka perkara ini, ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang memudahkan seorang untuk beribadah, bahkan akan mencapai keridhaan ketika dia beribadah karena merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Termasuk ketika dia sedang beribadah dan dengan sebab ibadah tadi dia merasa sakit, yakni ada bala yang menimpanya, wudu tetapi di musim yang sangat dingin, tentunya sakit. Yeah. Terkadang dingin yang sangat akan menjadikan seorang terasa sakit sampai tulang-tulangnya. Sebagian daerah ketika dia mendapatkan dingin yang sangat sampai mungkin keluar darah dari hidungnya, mimis misalnya, walaupun ini tidak mesti. Namun berat yang seperti itu tidak menjadikan seorang terasa berat. Kenapa? Karena apa yang sedang dia rasakan ini dia yakin disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sehingga menjadi mudah apa yang dia lakukan. Bahkan yang seperti ini dinasehatkan dan diperintahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasul saja diperintahkan untuk senantiasa ingat bahwasanya apa yang beliau lakukan adalah di hadapan Allah. Seperti ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu dalam surah At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Wahai Nabi, sabarlah engkau wahai Nabi, li hukmi rabbika, terhadap hukumnya Rabbmu. Dan hukum Allah ada dua macam. Hukum syar'i yang terkait dengan syariat, wa hukum qadari, dan hukum yang terkait dengan takdir. Ini semuanya hukumnya siapa? Allah. Dan Rasul diperintahkan untuk sabar di dalam semua hukumnya Allah, baik hukum syar'i atau hukum qadari, ketetapan-ketetapan syariat Allah atau ketetapan takdirnya Allah. Sabarlah engkau wahai Nabi terhadap hukumnya Allah Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina, karena engkau sesungguhnya ada di hadapanku, yakni dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang luar biasa, yang seperti ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Sesuatu yang berat menjadi tidak berat. Seorang yang mungkin seharusnya perkara ini mendorong orang untuk tidak sabar, tapi ketika ingat seorang disaksikan oleh Allah menjadi sabar. Sebuah kisah yang kemarin kita nukilkan juga. Nabi SAW berangkat dari kota Mekah ke Taif untuk dakwah. Setelah penduduk kota Mekah tidak mau menerima, bahkan beliau disakiti, bahkan beliau dicela, dicerca, maka beliau punya harapan, semoga dengan saya berdakwah di Taif akan diterima dakwah saya. Nabi berjalan dari kota Mekah ke Taif melaksanakan hukumnya Allah. Hukum apa ini? Syar'i, syariat, syariat untuk dakwah. Dan Rasul tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan ditakdirkan nanti terjadi di sana. Rasul tidak tahu. Yang penting beliau melakukan syariat Allah, dakwah. Beliau lakukan dengan sabar. Ternyata ketika sampai di Taif, ada sesuatu yang Allah takdirkan. Yaitu apa? Diusirnya beliau dari Taif. Diusir oleh para pembesar Taif. Bahkan pembesar Taif mengumpulkan orang-orang jahil, orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu, untuk mengusir Nabi sampai anak-anak kecil melempari batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini takdir. Beliau sabar untuk melaksanakan hukum syar'i, yaitu dakwah, syariat untuk dakwah. Kemudian ternyata di tengah jalan dakwah itu beliau disakiti, takdir Allah menimpa beliau. Yani Allah menakdirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari mana? Taif. Dilempar. Tidak ada satupun dari kalangan manusia ketika itu di Taif yang mau beriman kepada Nabi. Tidak ada satupun. Takdir demikian. Beliau berjalan sampailah di suatu tempat yang bernama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Disitulah kemudian datang Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan bersama Malaikat Jibril, Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, yang ketika itu mendapatkan tugas dari Allah. Memang Allah perintahkan malaikat ini untuk mendengar jawaban Nabi SAW. Tawarkan kepada Nabi, tawarkan kepada Muhammad, kalau beliau mau ya, memerintahkan untuk mengangkat gunung, dia akan angkat gunung, dijatuhkan kepada orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, wa Taif. Sudah, kalau Rasul mengatakan iya, angkat gunung, jatuhkan pada mereka, sudah, tidak ada lagi cerita penduduk kota Mekah dan apa Taif, binasa sudah, yang tuanya, yang mudanya habis sudah. Kalau Rasul mengatakan iya, tetapi sabar yang luar biasa ikhwan, beliau masih punya harapan besar. Beliau tidak ingin apa yang beliau lakukan ini dengan tergesa-gesa. Masih ada waktu kita untuk terus berusaha, berusaha, berjuang. Rasul mengatakan mungkin di antara anak cucunya orang-orang yang akan apa? Menyembah kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an. Subhanallah. Sampai Rasul terusir dari kota Mekah. Belum beliau melihat hasilnya. 10 tahun tidak ada hasilnya. 13 tahun belum kelihatan hasilnya. Namun kemudian setelah Fathu Makkah 23 tahun berikutnya, Makkah menjadi negeri Islam. Penduduk kota Taif berbondong-bondong juga masuk ke dalam agama apa? Islam. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. Wabillahi taufik. Dan ini semuanya pelajaran bagi kita semuanya. Seberat apapun sebuah tugas yang Allah berikan kepada kita, yakni ibadah, ketika seorang mengingat kita ini sedang dilihat oleh Allah, mudah-mudahan menjadi apa? Ringan. Wabillahi taufik. Nah, ini kemarin sudah kita baca ya, ayat dalam surah At-Tur, juga firman Allah dalam surah Thaha, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan ubudillah, beribadahlah kalian kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yarak, yakinilah Allah melihat engkau. Fa innahu yarak. Bismillah. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, setelah beliau menyebutkan ayat ini sebenarnya sudah cukup. Dalil berupa ayat sudah cukup. Dua ayat dan satu apa? Hadis sudah cukup. Inilah dalil yang menjadi pegangan. Setelah itu Ibnu Rajab menyebutkan beberapa riwayat yang terkadang riwayat itu lemah, dhaif. Tetapi sama sekali beliau tidak menjadikan itu sebagai apa? Dalil. Tetapi sebagai pelengkap, berupa kisah, mungkin bisa diambil ibrahnya. Tapi ini bukan apa? Bukan dalil yang beliau berpegang dengannya, karena sudah cukup tadi ayat-ayat Al-Quran dan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Al-Imam Ibnu Rajab. Yani ini perlu saya sebutkan karena mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, loh kenapa kok riwayat dhaif masih saja masuk ya, bahkan terkadang riwayat yang tidak ada sanadnya. Taib, beliau tidak disalahkan dalam hal ini karena riwayat-riwayat tadi tidak dijadikan sebagai apa? Acuan pokok. Terlebih riwayat tadi tidak dibangun di atasnya hukum. Tidak dibangun di atasnya apa? Hukum. Tetapi di situ mungkin ada ibroh, kisah-kisah yang mungkin bisa kita apa? Ambil. Berkata Ibnu Rajab, qala Abu Sulaiman, qara'tu fi ba'dil kutub, yaqulullah azza wa jal. Berkata Abu Sulaiman, saya membaca pada sebagian kitab. Dalam kitab tadi saya dapatkan Allah berfirman. Ada disebutkan kitab apa ini? Nah, mungkin berita Israiliyat. Berita apa? Israiliyat yang Nabi SAW pernah mengatakan, kalau ada berita Israiliyat, jangan kalian benarkan, juga jangan kalian apa? Dustakan. Kecuali kalau jelas didustakan dalam ayat Al-Quran atau hadis, atau jelas dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis, wajib kita benarkan atau wajib kita dustakan. Namun yang tidak jelas, ya, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kalian benarkan, jangan pula kalian apa? Ya, dustakan. Yani hanya sekedar dibaca. Saya membaca pada sebagian kitab. Yaqulullahu azza wa jal, Allah mengatakan, bi aini ma tahammala al mutahammiluna min ajli wa kabada al mukabiduna fi talabi mardati. Sungguh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal, ya, bi'aini ma tahammalal mutahammiluna min ajli. Sungguh, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal karena aku, mereka lakukan bi'aini, di hadapan mataku. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah, dilakukan bi'aini, di hadapan matanya Allah, di hadapan penglihatan Allah. Wa kabadal mukabiduna fi talabi mardhati, demikian juga orang-orang yang bersusah payah mencari ridhaku, dengan berbagai macam peribadatan mereka lakukan itu juga bi'aini, di hadapan mataku, yakni diingatkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal, apa yang dilakukan oleh orang-orang mencari keridhaan Allah, itu semuanya dilakukan di hadapan man? Di hadapan Allah. Fakaifa bihim wa qad saru fi jiwari wa tabajjahu fi riyadhi khuldi. Apa pendapat kalian tentang keadaan mereka ini? Yaitu orang-orang yang mereka sekarang berada di sisiku, di sisinya Allah. Wa tabajjahu fi riyadhi khuldi, dan mereka menjadi orang-orang yang berbahagia berada di taman-taman khuldi, kekekalanku. Yakni dijanjikan dengan apa? Jannah. Orang yang seperti ini keadaannya. Fahunalika, ketika itulah, falyubashshir almusiffuna lillahi a'malahum bil manzaril ajib minal habibil qarib. Atarawna anni udayya' lahum amalan. Kurang lebih maknanya, orang-orang yang seperti itu, yang mereka menyadari beribadah di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apakah orang yang seperti itu akan aku sia-siakan? Apakah aku akan menyia-nyiakan orang yang seperti itu? Yakni orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu dia beribadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka berbahagia dengan itu karena mereka merasa beribadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa pendapat kalian? Apakah aku, Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyia-nyiakan mereka? Tentu jawabannya tidak. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan mereka. Fakaifa wa ana ajudu alal mulina anni. Tidak mungkin aku akan menyia-nyiakan mereka. Sementara orang-orang yang berpaling dariku saja aku beri. Orang-orang kafir, orang-orang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah beri, ya atau tidak? Allah masih beri mereka. Masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Masih Allah beri kesempatan untuk mereka beribadah. Masih Allah buka pintu taubatnya sampai mereka mati. Masih Allah buka taubatnya sampai matahari terbit dari sebelah barat. Masih Allah beri makan, masih Allah beri minum. Bahkan orang-orang kafir mungkin banyak di antara mereka yang memiliki dunia. Banyak. Allah buka untuk mereka. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Apa kira-kira atau apa pendapat kalian, orang yang seperti itu beribadah kepadaku, menyadari dia beribadah di hadapanku, kira-kira apakah aku akan menyanyiakan mereka? Tidak, wallahi tidak. Ya. Orang yang berpaling dariku saja aku berbuat baik kepada mereka. Fakaifa bil mukbilina ilayya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka mukbilin, bersemangat untuk beribadah kepadaku? Di sini ma'asyiral muslimin, walaupun riwayat ini adalah riwayat yang tidak disebutkan sanadnya, namun makna dari apa yang disebutkan di sini benar. Benar. Mendidik seorang muslim untuk jauh dari su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi setiap muslim husnudzon kepada Allah. Tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan, ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah kepadaku, ya Allah, bukankah aku sudah melakukan ini, itu, saya sudah sholat ini, itu, seakan-akan Allah berbuat jelek kepadanya. Wabillahi taufik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Jangankan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala saja, Allah masih berbuat baik, terus berbuat baik kepada mereka. Iya, Allah masih beri kesempatan untuk taubat. Allah memberikan mereka kehidupan, rizki. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyahid di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah, itu semuanya dilakukan di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa isbaghul wudu, kembali kepada pembahasan menyempurnakan wudu di kala dingin. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa isbaghul wudu fil bardi la siyama fil laili yattali Allahu alaihi wa yarda bihi wa yubahi bihi al malaika fastihdaru dhalika yuhawwin alamahu. Ketahuilah, sesungguhnya menyempurnakan wudu di kala dingin, la siyama fil lail, lebih-lebih lagi di kala malam, sudah dingin malam lagi, bangun tidur lagi, yakni terkumpul beberapa sisi yang memberatkan seseorang, dingin malam dan rasa kantuk. Yeah. Tetapi ibadah yang dilakukan ini yattali Allahu alaih, Allah melihat, Allah menyaksikan, wa yardha bihi, dan Allah ridha dengan perbuatan ini, amalan ini, wa yubahi bihil malaikata, dan Allah membanggakan, menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan malaikat-malaikat Allah. Ketika seorang menyadari hal ini, fastihdharu dhalik yuhawwin alamahu, maka ketika seorang sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu ya, disaksikan oleh Allah di hadapan Allah, bahkan Allah membanggakan orang-orang yang bangun di waktu malam berwudu di masa dingin seperti itu, Allah bangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikat Allah yang seperti ini, kesadaran yang seperti ini yuhawwin alamahu, meringankan rasa sakit atau beratnya ibadah, sehingga dia tetap menyempurnakan wudunya di kala sempit dan dingin. Wabillahi taufik. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ini, ya, beliau sebutkan dalilnya. Wa fil musnad wa sahih Ibnu Hibban. Di dalam musnad Imam Ahmad wa sahih Ibnu Hibban. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulani min ummati yaqumu ahaduhuma min al-lail yu'aliju nafsahu ila at-tuhur wa 'alayhi uqadun fayatawaddau fa idza wadda'a yadayhi inhallat uqdah wa idza wadda'a wajhahu inhallat uqdah wa idza masaha ra'sahu inhallat uqdah wa idza wadda'a rijlaihi inhallat uqdah fayaqulu rabbu 'azza wa jalla lilladzi wara'al hijab unzuru ila abdi hadha yu'aliju nafsahu ma sa'alani abdi hadha fahuwa lahu. Summa dhakara baqiyatal hadis. Nabi SAW menceritakan ada dua orang, rajulan min ummati, ada dua orang, kata Nabi SAW, bangun salah seorang di antara mereka di waktu malam. Ya, beliau menceritakan ada orang di antara umat beliau yang bangun di waktu malam, yu'aliju nafsahu ila tuhur, dia perjuangkan dirinya untuk bisa menyentuh air wudu. Kalimat yu'alij menunjukkan adanya perjuangan. Yu'alij, yakni mengobati dirinya. Bagaimana agar dia bisa bangun untuk berwudu. Dalam keadaan alaihi uqadun, pada dirinya banyak sekali ikatan. Banyak sekali ikatan-ikatan. Fayatawadda, maka dia pun berwudu. Faida waddo ayadai, ketika dia mencuci tangannya dalam wudu tadi, inhalat uqdah, akan lepaslah satu ikatan. Waida waddo awajahu, ketika dia mencuci wajahnya, inhalat uqdah, lepas ikatan yang lain. Waida masaharoksahu, ketika dia mengusap kepalanya, inhalat uqdah, lepas ikatan yang lain. Waida waddo arijlay, ketika dia mencuci kakinya, inhalat uqdah, lepas juga ikatan yang ada pada kakinya. Taib, sehingga lepas ikatan-ikatan tadi. Berwudu, menyempurnakan wudunya. Ketika itu, fayaqulu rabbu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladhi wara'al hijab, kepada yang berada di balik hijab. Allah berkata kepada malaikat-malaikat Allah, unzuru ila abdi hadha, lihatlah hambaku ini. Ini berarti Allah membanggakan orang ini di hadapan apa? Malaikat. Unzuru ila abdi hadza, lihatlah hambaku ini, kata Allah, yu'aliju nafsahu, dia perjuangkan dirinya, ma sa'alani abdi hadza fahuwalah, sungguh apa yang dia minta kepadaku aku akan beri. Keutamaan minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sungguh setiap permintaan akan diberi oleh Allah. Entah permintaan itu Allah beri dalam bentuk kontan seperti apa yang dia minta, atau Allah beri ya dalam bentuk yang lain, dipalingkan dari musibah yang akan menimpa dia, atau Allah akan akhirkan pemberian itu nanti di akhirat, mesti akan diberi. Sehingga tidak pernah ada orang yang menyesal ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mesti akan diberi. Ya. Sampai Umar bin Khattab dan sebagian sahabat, ya, ketika mendengar bahwasanya apa namanya orang yang berdoa itu mesti akan diberi oleh Allah, Nabi pernah mengatakan demikian. Bisa jadi diberi dalam bentuk apa yang dia minta langsung. Minta istri beri istri, minta anak dikasih anak, minta rumah dikasih rumah. Yakni kontan diberi oleh Allah. Namun terkadang kata Nabi SAW diberi dalam bentuk apa? Dipalingkan dia dari musibah yang menimpa dirinya, hartanya, keluarganya, negerinya. Atau Allah berikan nanti diakhirkan pada hari kiamat. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir, kalau demikian saya akan perbanyak doa saya. Saya akan minta sebanyak-banyaknya. Kata Rasul, Allahu akthar, Allah lebih banyak lagi. Yani pemberian Allah lebih dari yang kalian sangkakan. Kalian minta, kalian sangka sudah banyak. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi lebih dari itu. Demikian para sahabat ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan terus minta. Idzan nukthir, ya Rasulullah. Kata Rasul, Allahu akthar. Di antara maknanya adalah tadi, pemberian Allah lebih banyak daripada apa yang kalian apa? Sangka. Ya. Wabillahi taufiq. Maka jangan sia-siakan ma'asyiral muslimin waktu untuk kita banyak meminta pada Allah. Ya. Untuk kebaikan diri kita, negeri ini, ya, kaum muslimin, ya. Wabillahi taufiq. Terlebih di masa-masa yang seperti ini. Ya. Taib, harus saling membantu. Di antaranya dengan doa, ya, fi dhahril ghaib. Ya. Mendoakan saudaranya di kala ghaib, ya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah, ya, rawahu Al Imam Ahmad fil Musnad, ya, wa rawahu Ibnu Hibban fi Musnadihi, afan fi Sahih Ibnu Hibban. Naam. Warawa Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Atiyah, ya. Tapi riwayat ini dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan sekali lagi Ibnu Rajab Al-Hambali tidak, ya, memaksudkan menyebut hadis dhaif ini sebagai apa? Ya, sandaran hukum, tidak. Tetapi sebagai tambahan faedah dari apa yang sudah sahih tadi di atas. Sudah jelas. Di atas sudah sahih tadi riwayat disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya. Bagaimana orang yang berwudu di waktu malam dia berat, ya kan? Terbukti dengan kalimat yu'alij, dia memperjuangkan dirinya, menunjukkan berat. Yu'alij nafsahu. Adapun riwayat ini, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, innallaha yadhaku ila salasati nafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yadhak, tertawa, ya, kepada tiga nafar, kepada tiga golongan manusia. Rajulun qama min jawfil lail fa ahsanat tuhur fa shalla. Golongan yang pertama yang Allah yadhhak alaihi atau ilaihi, yang Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya, adalah rajulun, seorang yang qama min jawfil lail, seorang yang bangun di tengah malam, fa ahsanat tuhur, kemudian dia menyempurnakan wudunya, fa shalla, kemudian apa? Salat. Naam. Tetapi sekali lagi hadis ini apa? Dhaif. Hadis ini lemah. Adapun sifat dhahik, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala, fahiya sifatun sabitatun lillah azza wajal. Sifat yang ditetapkan untuk Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih yang lain. Tetapi tentunya tidak boleh bagi kita menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Kita hanya membacakan apa yang Rasul bacakan. Dan kita mengimani sifat tersebut adalah sifat Allah. Namun tidak boleh kita samakan antara sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wabillahi taufiq. Kana ba'du salaf lahu wirdun bil lail. Fafatara anhu fahatafa bihi hatifun. بعين الله في الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا وحثتهم على الخدمة أحكامه. Sebagian salaf, ya, tidak disebutkan di sini, sahabat, tabiin, yakni para ulama dulu, mereka biasa bangun malam, ada wirid yang selalu mereka lakukan, yakni sholat malam, bacaan yang selalu mereka baca di waktu malam, selalu dilakukan secara kontinu. Namun suatu saat dia malas untuk bangun malam. Fafataro anhu, dia lemah dan malas untuk bangun. Maka tiba-tiba dia bersemangat lagi. Kenapa? Fahatafa bihi hatifun, ada yang membisikkan. Ada bisikan. Ya mungkin malaikat, karena manusia selalu diiringi oleh apa? Malaikat. Qarin minal malaikah dan qarin minal jin, ya. Ada bisikan. Bi'ainillahi fil laili lima yasna'u khuddamuhu idza qamu wa hasathumu 'alal khidmati ahkamuhu. Di hadapan Allah lah, ya, di waktu malam segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi segala yang dilakukan oleh hambanya Allah di waktu malam itu semuanya bi'ainillah, di hadapannya Allah. Idza qamu, jika mereka mau untuk bangun. Wahassatuhumu alal khidmati ahkamu, dan sungguh hukum-hukum Allah akan mendorong mereka untuk bangun. Hassatuhum alal khidmah, mendorong untuk mereka berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang akan mereka lakukan adalah dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai ma'asyiral muslimin, perkara yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, dari perkara-perkara yang ketika seorang melakukannya yansya' minhur ridha, dengan itu akan muncul apa? Keridhaan dalam beribadah. Nah, termasuk apa yang kita lakukan ini, ikhwan. Kita berjalan dari rumah ke masjid, ya, terkadang muncul kemalasan pada diri kita. Betul, suatu hal yang wajar. Dalam hati ini selalu ada peperangan. Ya. Taib. Apalagi hujan, apalagi dingin. Ya. Namun ketika kemudian teringat, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, maka seorang kan tetap bersemangat melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya. Walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan malas, dia terjang untuk bisa saya sholat di hadapan Allah berjamaah. Saya tidak ingin Allah melihat saya sholat sendiri. Saya tidak ingin Allah melihat saya sholat di rumah. Saya ingin Allah melihat saya sholat berjamaah di masjid. Ya. Saya ingin Allah Subhanahu wa taala melihat saya setelah sholat berjamaah duduk untuk mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya ingin Allah melihat saya, ya, beribadah sesudah sholat. Intidharus sholat. Menanti sholat sesudah apa? Sholat sampai datangnya waktu berikutnya. Ya. Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Isya sampai jam berapa ya? Masih 15. 14. Taib. Ikhwati rahimani rahimakumullah, ya. As-sababul khamis. Sebab yang kelima, taib, kita coba baca. Taib, sebab yang kelima ini kalau bisa kita menyelesaikan, kalau tidak kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini sebab yang terakhir dari lima sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di antara sebab-sebab yang akan mendorong seorang ridha di dalam dia beribadah, beramal soleh. Sampai pun amalan soleh itu mengandung resiko. Ya. Al-Khamis, yang kelima kata Ibn Rajab Al-Hambali, al-istighraq fi mahabbati man amara bihadihi ta'ah wa annahu yardha biha wa yuhibbuha. Taib. Al-Khamis yang kelima adalah al-istighraq, berusaha untuk menenggelamkan diri fi mahabbah, menenggelamkan diri ke dalam rasa cinta kepada Allah yang telah memerintahkan ketaatan ini. Wa annahu yardha, dan bahwasanya Allah ridha biha, dengan ketaatan ini. Wa yuhibbuha, dan mencintainya. Ya. Yani intinya adalah bagaimana kita beribadah dalam keadaan mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memerintahkan ibadah ini. Bagaimana seorang tenggelam di dalam kecintaan tersebut. Dan sungguh cinta adalah perkara yang menggerakkan segala pergerakan yang kita saksikan di alam ini. Cinta sesungguhnya. Ya, pagi hari kalau kita keluar rumah, ya, jam 6:30, ya, orang sudah ada yang naik sepeda, ya kan? Sepeda motor, sepeda ontel, mobil sudah mulai di depan rumah sudah dinyalakan. Semua orang bergerak. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke madrasah, ada yang pergi untuk ngambil masang itu deres, ya, kelapa. Nah, intinya sebenarnya apa? Cinta. Ya. Taib. Saya cinta kepada anak saya. Saya harus ke pasar, ya, cari jajan untuk anak, iya kan? Saya cinta kepada istri saya. Nah, ya. Dan ada sayur, saya harus pergi kemana? Pasar. Saya cinta kepada ilmu, saya pun pergi ke madrasah. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya cinta. Sampai orang yang minum khamr, ya. Sampai orang yang minum khamr, kenapa dia minum khamr? Cinta kepada khamr. Walaupun cinta ini adalah cinta yang salah. Ya. Wallahi, semua itu adalah cinta. Ya. Nah, maka betapa bahagianya ketika seorang bisa tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, pergerakan yang ada ini, yang kita saksikan di alam ini, yang kadang kita takjub, kaget, heran, jam segini orang sudah keluar semua. Ya. Duhai seandainya ramenya itu adalah jam 4:30, ya, pagi ketika adzan subuh dia apa? Dikumandangkan. Ya. Kok enggak rame ya? Ya, kan? Ya. Seandainya itu sudah muncul kecintaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahi, ya, jalan-jalan penuh, ya, kita saksikan di Masjid Nabawi, ya, taib, jam 4 kalau subuh jam 4:30, jam 4 kita di pinggir jalan saja sudah banyak mobil berhenti menawari kita untuk naik gratis. Semua orang yang punya mobil keluar menuju ke Masjid Nabawi, ya, untuk sholat subuh. Jadi rame-ramenya dan macet-macetnya jalan itu ketika apa? Waktu-waktu sholat. Orang keluar menuju ke masjid. Ya. Coba seandainya yang seperti ini kita saksikan di negeri ini. Ya. Ya. Kalau tadi jam 6:30 pagi, ya kan? Karena orang pada kerja, ke kantor dan seterusnya. Luar biasa arus. Ya kan? Ya. Taib. Seandainya, dan mudah-mudahan nanti suatu saat 4:30 apa namanya, ramai, sehingga Pak Polisi pun harus sebenarnya, ya, bersiap siaga untuk mengatur apa kemacetan lalu lintas. Kita bahagia sekali kalau menyaksikan seperti itu. Ya, doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita harapkan ini terwujud. Waktu sholat subuh, waktu sholat abad zuhur, ya, waktu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya, Taib, antum saja mungkin sudah menjadikan agak macet ini. Tadi agak banyak, ya kan? Menjelang maghrib pada datang. Ala kulli hal, ini perkara yang kelima yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Masih tersisa pembahasan ini, insyaallah kita akhirkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah ya azza wajalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.